Hai kawan, coba bantu aku. Ku ingin memilih kekasih. Siapakah yang menawan hatiku untuk sehidup dan semati? Hai kawan, kemari satu persatu. Adakah yang berkenan di hatiku? Bergaya menurut seleramu. Yang ini saja. Enggak, tinggian. Yang itu saja. Gendut amat. Ya saya saja. Lu lagi pendek. Loh, aku jadi bingung. Bingung. Hai kawan, maafkan aku ini. Membuat kau jadi patah hati. Kalau tahu jadinya begini, aku tak berani lagi. Yang ini saja. Enggak, ketinggian. Yang itu saja. Aduh, gendut amat sih. Ya saya saja. Ya, lo kependekan sih. Lo kok aku jadi pusing, pusing, pusing, pusing, pusing. Hai kawan, maafkan aku ini. Membuat kau jadi patah hati. Kalau tahu jadinya begini, aku tak berani lagi. Yang ini saja. Enggak, ketinggian sih lo. Yang itu saja. Amat gak ketulungan. Ya saya saja. Aduh, anak kecil sih. Habis yang mana dong? Gak tahu, gue pusing. Pusing deh, bingung. Yang ini saja. Aduh, gak deh lain kali deh. Yang itu saja. Maafin gue deh lain kali ya. Ya saya saja. Enggak, aduh mak, tolongin dong pusing. Habis yang mana dong? Gak tahu, gue bingung deh.